Baik, alhamdulillah masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Alhamdulillah tadi sudah kita bahas rukun yang pertama, yaitu harus ada suami dan istri atau kedua mempelai, dan tadi juga kita sudah membahas tentang mahram, baik itu dari mahram sebab nasab, sebab pernikahan, dan juga sebab mahram sebab susuan. Baik, kita lanjutkan materinya. Kami persilahkan pada guru kita, ya, tafadhol. Ada lagi bagi seorang perempuan, perempuan dan juga laki, tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki jika dia punya suami atau sudah cerai, tapi dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian. Ini ada suatu ketika katanya karena terburu-buru, masih masa iddah, tiba-tiba menikah. Tidak sah pernikahannya. Sebab iddah, cerai satu dan dua, tolak raj'i, itu haknya suami untuk kembali. Jadi cerai itu pertama untuk berpikir. Bahkan seorang istri pun boleh berdandan tampak cantik di depan mantan suaminya. Sampai barangkali dengan itu jadi rujuk, gak jadi mencerai. Jadi masa penantian itu masa untuk belajar. Sehingga gak boleh orang lain masuk, gak boleh dinikahkan. Cerai satu dan cerai dua. Cerai satu dan cerai dua. Ya. Kalau cerai tiga, sudah gak ada lagi rujuk. Nah, maka tetap itu pun gak bisa, harus diselesaikan dulu. Gak boleh menikah selagi masih dalam masa penantian, masa iddah. Adapun bagi seorang suami, tidak ada iddahnya suami, hanya jika suami sudah punya istri empat, maka dia tidak boleh menikah dengan yang kelima. Nah, kalaupun istri yang pertama salah satunya dicerai, dia belum boleh menikah lagi kecuali sudah selesai masa iddahnya sang istri. Masa iddah sang istri. Kemudian ada khilaf jika dicerainya cerai tiga, ini khilaf. Karena cerai tiga nggak ada harapan kembali lagi. Sebab kalau masih cerai dua, itu masih ada harapan kembali seolah-olah masih kayak istrinya. Bahkan hak tempat tinggal, nafkah masih ada. Seorang suami masih memberi, tapi kalau sudah cerai tiga, nah ini khilaf dalam hal ini. Seorang suami boleh melangkah, biarpun yang kebanyakan ulama mengatakan jangan dulu, boleh melangkah kalau memang sudah cerai tiga. Intinya bukan ini, gitu. Itu jarang terjadi. Intinya bahasanya, yang kami sering mendengar bahasanya, masa iddah belum selesai ternyata sudah menikah lagi. Biasanya ini adalah rentetan dari kesalahan di atas kesalahan. Mohon maaf, na'udzubillah. Mungkin seorang perempuan itu sudah punya jalinan dengan laki-laki, na'udzubillah. Dan itu bukan Anda. Anda wanita mulia. Bukan Anda, bukan Anda. Anda mungkin wanita yang mungkin tergoda, kekotoran jiwa, hatinya. Sehingga dia masih punya suami, ternyata dia sudah punya jalinan. Sehingga buat masalah dan berumah tangga sampai minta untuk dicerai sama sang. Giliran dicerai sang suami, sudah yakin dicerai, ada surat cerainya, belum masa iddah, sudah menikah. Karena tidak sabar. Na'udzubillah, haram tidak sah pernikahannya. Harus sabar menanti dong. Masa iddah, masa penantian. Nah, seperti itu. Di antaranya yang iddah yang harus kita perhatikan, seorang wanita dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Bahkan dalam tunangan pun, kalau meminang itu memberikan isyarat, khususnya di dalam pernikahan kematian, sama ya, kematian ini ya lebih hati-hati. Kematian nggak mungkin kembali juga kan, nggak mungkin hidup lagi, tapi tetap nggak boleh, harus tunggu selesainya. Hanya isyarat itu boleh, kinayah dalam khitbah. Contohnya apa, nggak usah khawatir, orang sepertimu insya Allah bakal yang menjaga, jangan khawatir. Jangan khawatir, ini isyaratnya, paham nih, ini kayak minang saya nanti. Jangan khawatir, itu kalau isyarat boleh, tapi terang-terangan enggak boleh. Ini adalah seorang wanita yang masih jadi istrinya orang tidak boleh nikahi, yang sudah dicerai sekalipun selagi masa penantian tidak boleh dinikahkan atau dinikahi oleh siapapun. Kemudian Buya, yang suaminya hilang misalnya Buya, enggak ketemu-temu, kapan batasannya dia itu boleh menikah? Suami hilang memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i lumayan berat. Sebab harus wanita boleh menikah kalau suaminya hilang, kan belum dicerai. Selagi belum dicerai, maka dia belum dianggap sebagai seorang janda lalu boleh menikah. Kalau suami hilang, dia tidak boleh menikah kecuali diperkirakan suaminya itu sudah meninggal. Kebayang, ini adalah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Cuman kira-kira kalau suaminya diperkira meninggal kan sudah tua banget. Kira-kira ini sudah jadi nenek-nenek atau belum kira-kira masuk nikah lagi. Ini kan pembahasan fikih yang harus dicermati sisi kenyataan. Nah, jadi kamu perempuan, nah ini dia, ditinggal, suaminya baru nikah 2 tahun. Dia masih umur 17. Suaminya umur 20. Hilang suaminya. Nah, ikut pendapat mengatakan, kamu tidak boleh menikah sampai kapanpun, sampai terbukti suami mencerai kamu atau terbukti dia mati. Kalau tidak ada terbukti mati atau dia mencerai kamu, maka diperkirakan dia sudah mati. Usia 60 sampai 70. Dianya juga 67, nenek-nenek sudah. Ini juga pembahasan di dalam fikih yang harus dicermati. Ternyata setelah bahas lacak-lacak pemahaman, dan nanti ikut campurnya mahkamah itu penting sekali. Selagi mahkamah sudah termasuk di dalam madhab selain madhab kita, madhab Syafi'i seperti itu. Madhab selain dari madhab kita, tentunya di sana ada kemudahan, maka dikembalikan kepada mahkamah, ya, yang bisa memisahkan adalah, menceraikan adalah mahkamah. Maka dari itu, kami menganggap talik yang pernah dibaca itu adalah sesuatu yang berarti. Karena talik yang dibaca, itu membantu jika terjadi kayak gini nih. Kalau suamiku tidak begini-begini, maka aku ini itu salah. Ini membantu, makanya ta'lik yang dibaca jika untuk menguatkan jalinan itu sah. Nah, kalau ada masalah gampang aja, tinggal ngadu ke mahkamah, dibayar 10 ribu, selesai. Mahkamah yang menceraikan. Dalam madhab Syafi'i pun aman. Sekarang nggak pakai madhab Syafi'i misalnya. Sekarang apa nggak pakai ta'lik itu? Madhabnya masih madhab Syafi'i. Wah, ini bisa sampai nikah lagi nenek-nenek. Nah, ini kan. Karena tidak boleh menikah. Ini pembahasan fikih yang harus. Akan tapi, ada kemudahan dibahas, ini bahas panjang. Karena ini unik. Jadi adalah keunikan dalam, bukan ini, bukan kerendahan, ingat, keunikan. Jadi memang pemikirannya seperti itu, dalam bahasan fikih seperti itu. Karena belum terbukti. Kan bahasa dalam pemikiran kan sah. Belum terbukti dia itu adalah menjadi janda, yang enggak boleh menikah, kan kaidahnya sederhana sekali. Dan madhab Syafi'i benar dengan hal ini. Akan tetapi, di sisi lain ditinjau, ternyata madhab lain meninjau. Kalau sudah mahkamah bisa menentukan, setelah dibuktikan, dicoba, dicari, contohnya nggak bisa, maka mahkamah memutuskan dia sudah cerai. Jadi yang tidak boleh mencerai sendiri, harus ada keputusan dari mahkamah, dari setelah itu baru. Itu bukan dari madhab kita tentunya, dari madhab Syafi'i. Dan ini keluasan madhab adalah penting sekali. Dan jika ada yang punya kejadian semacam ini, harus jujur kepada mahkamah. Nah, sebab kalau dibuka seenaknya perempuan nanti ngaku, padahal suaminya ngasih nafkah pura-pura, apa? Sudah hilang dan sebagainya. Padahal ada. Kalau masih ada, enggak bisa. Biarpun ada, enggak seorang hakim. Kecuali nanti ngajukan suami saya di pulau sana, hakim tidak pernah ngasih nafkah ke saya, enggak bisa ngasih kafar. Dipanggil tuh. Kalau enggak, setelah itu dijatuhkan cerai oleh hakim. Seperti itu. Baik, syukran kasiran Buya atas penjelasannya. Dan nampaknya waktu sudah menunjukkan habis. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada episode berikutnya. Dan mungkin Buya ditutup dengan doa. Buya. Semoga Allah memudahkan kita untuk segala kebaikan. Mudahkan kita amin. Untuk menjauhi segala kemungkaran. Amin, amin. Yang sudah menikah indah bahagia dalam rumah tangga. Amin. Yang belum menikah Allah mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang mulia. Amin. Dunia akhirat panjang umur sehat afiat husnul khotimah. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam keadaan sehat serta taat dan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Al-Bajah TV, pendengar setia radioku network dimanapun Anda berada. Telah usai perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Dan kita akan bertemu lagi tentunya besok di program yang sama yaitu Halaqoh Fajar. Akhirnya saya yang bertugas Muhammad Khibri Dimyati mohon undur diri. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.